إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون نعم سورة الانشقاق terdiri dari 25 ayat. Sebagai ralat tadi sempat disebutkan 21 ayat kalau tidak salah. Maka sesungguhnya terdiri dari 25 ayat sebagaimana yang telah kita saksikan. Surat Al-Insyiqaq sebagaimana telah disebutkan tergolong sebagai surat Makkiyah. Surat-surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang surat ini diturunkan setelah surat apa? Naam, siapa yang jawab? Setelah surat Al-Infitar. Surat Al-Insyiqaq diturunkan setelah surat Al-Infitar. Sebelum kita lanjutkan, kita simak kembali sekaligus murajaah dari ayat yang pertama dengan memperhatikan tafsir yang ada di hadapan antum sekalian, yakni tafsir As-Sa'di. Tafsir dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Ayat yang pertama menyebutkan idza samaa'un syaqqat. Tatkala langit itu terbelah. Naam. Insyaqqat maknanya adalah terpecah atau terbelah. Yang mana Allah Jalla wa'ala jelaskan tentang ayat ini berkaitan nanti di yaumil qiyamah. Hancurnya benda-benda yang besar. 6. Di sini disebutkan nasama, langit di saat itu akan terpecah, hancur, diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang demikian besarnya di atas kita. Nanti di yaumul qiyamah akan terpecah. Begitu dahsyatnya datangnya Al-Qiyamah yang menjadi tanda akhirnya apa yang ada di muka bumi ini. Kemudian ayat yang kedua, wa'adhinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Rabbnya. Wa'adhinat, patuh li rabbiha, kepada Rabbnya. Siapa yang patuh tadi? Jika ditanya siapa yang dimaksudkan patuh pada ayat itu, as-sama, nam. As-sama bentuk mu'annas, sehingga bukan adhina, tapi adhinat. Bukan li rabbihi, tetapi li rabbiha. Maka langit tadi patuh kepada Allah Jalla wa'ala, wa huqqat, dan berhak, atau sudah semestinya langit itu patuh kepada Allah. Huqqat, layak patuh dia sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala untuk patuh setiap apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan untuk pecah, untuk terbelah, maka langit pun taat dengan apa yang Allah perintahkan. Dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, maka langit tadi mencurahkan pendengarannya dan perhatiannya terhadap pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia selalu taat dengan setiap apa yang Allah perintahkan dan demikian pula menjalani dengan setiap apa yang didengarnya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Yang ketiga, wa idzal ardu muddat. Dan tatkala al-ardu, apa al-ardu? Bumi. Wa idzal ardu muddat. Bumi tadi diratakan. Maka al-ardu juga bentuk mu'annath, sehingga bukanlah mudda tetapi muddat. Tak sukun sebagai tanda mu'annath, tentu ada adanya keterkaitan dengan kata bendanya, isimnya, yakni al-ardu. Al-ardu bentuknya mu'annath, sehingga fi'ilnya pula adalah mu'annath. Wa idzal ardu muddat, dan tatkala itu pula bumi diratakan. 6. Sehingga kondisinya ketika diratakan bisa melihat sejauh mata memandang. Tidak ada yang menonjol ataupun ada yang ke bawah, tetapi terpandang seluruhnya secara merata di saat itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa alqat ma fiha, dan memuntahkan. Alqa asal katanya, jadilah alqat menyesuaikan terhadap kata al-ardu. Tadi telah disebutkan bahwa al-ardu mu'annat. Wa al-qatma fiha. Dan bumi mengeluarkan, memuntahkan, melemparkan ma fiha, apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalam bumi? Ya, macam-macam. Mayat-mayat yang sudah dikuburkan, kemudian perbendaharaan yang ada di dalam bumi dengan segala isinya dimuntahkan pada kejadian itu. Ketika ditiupkan sangkakala, keluarlah semua yang sudah mati, dan juga bangkai-bangkai dikeluarkan pula ke atas permukaan bumi. Berikutnya ayat yang ke 5, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Perhatikan ayat yang kelima ini sama dengan ayat yang keberapa? Sama dengan ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Cuma bedanya, ayat yang kedua kembalinya kepada kata as-sama, sedangkan ayat yang kelima ini kembalinya kepada bumi. Naam. Afwan, sebelumnya, wa alqat ma fiha, bumi memuntahkan apa yang di dalamnya. Wa takhallat. Takhalla maknanya kosong. Karena al-ardu mu'annath, jadilah takhallat. Ditambahkan dengan tak sukun. Wa takhallat. Sehingga karena isinya sudah dikeluarkan semua, jadilah takhallat. Jadilah kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Apa tadi makna yang telah disebutkan pada ayat yang kedua? Wa adzinat li rabbiha, dan dia patuh, bumi tadi patuh, li rabbiha, kepada perintah Allah, kepada Allah Jalla wa Ala, penciptanya. Wa huqqat, dan layak, dan sudah semestinya dia patuh. 6. Karena dia salah satu dari apa yang Allah Jalla wa Ala ciptakan. Ya ayyuhal insanu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia. 6. Ada yang menyatakan al-insan di sini Ibnu Adam, anak cucu Adam secara keseluruhan. Ada pula yang menyatakan bahwa ini terkhusus bagi orang kufar. Walhasil bahwa al-insan di sini adalah berlangsung secara keumumannya. Allah mengingatkan, ya ayyuhal insan, innaka kadihun, sesungguhnya engkau itu kadih. Apa kadih? Engkau telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Engkau telah berupaya dengan sungguh-sungguh. Entah apa yang diupayakan dengan sungguh-sungguh tadi, apakah perkara al-khair yang baik, ataukah justru sebaliknya perkara asyar, perkara yang jelek. Apakah yang diusahakan tadi al-hasanat, atau justru sebaliknya as-sayyi'at, yang jelas dia dalam posisi kadihun, bekerja yang sungguh-sungguh, ila rabbik, untuk menuju kepada Rabbmu, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Pasti semua akan kembali, yang berbuat al-hasanat maupun yang berbuat sayyiat, pasti akan kembali kepada Allah. Sehingga dikatakan, innaka kadihun ila rabbika, kadhan, sebagai bentuk penegasan terhadap kata kadih. Nah, bahwa engkau sudah bekerja. Bekerja yang bagaimana? Bekerja yang sudah semaksimal mungkin dengan optimal. Engkau sudah mencurahkan. Nah, famulaqih, maka pasti kamu akan menemuinya. Mulaqih, engkau pasti akan menemuinya. Siapa yang ditemui? Yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Amma, sering kita jumpai di dalam ayat Al-Quran maupun juga hadith, yang biasa diartikan dengan adapun atau sedangkan. Fa'amma, maka adapun, sedangkan, man utiya, orang atau hamba yang diberikan kitabahu, kitabnya itu, biyaminih. Apa yamin? Yakni tangan kanannya. Nah, siapa yang memberikannya? Yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, diberikan kepadanya kitabnya atau catatan amalannya tadi. Dan diterimanya dengan tangan kanannya. Atau dari sebelah kanannya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kondisi hamba yang seperti ini, maka dia kelak, saufa, kelak. Sering kita jumpai pula kata saufa. Bukan fasaufa jadi satu kata, tetapi fa itu adalah litertib untuk menyambung atau menunjukkan sambungan dari kalimat yang sebelumnya. Saufa, nantinya yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan penghisapan yang yasir. Apa yasir? Mudah, gampang. Dimasukkannya dia ke dalam jannah. Dikarenakan dia menerima tangan kitabnya tadi dengan tangan kanannya, dari sebelah kanannya, menunjukkan kesuksesannya, keberhasilannya, keselamatannya. Atas apa yang telah dia perjuangkan, persembahkan selama di dunia. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia kembali, yanqalib, dia kembali ila ahlihi, kepada keluarganya, maksudnya kepada kaumnya. Siapa kaumnya? Keluarganya di situ adalah orang-orang beriman. Tidak mengharuskan keluarga tadi ada ikatan darah. Ada hubungan ikatan darah tetapi tidak beriman, maka tidak akan berlangsung seterusnya nanti sampai yaumul qiyamah. Malah justru akan berlepas diri satu dengan yang lainnya. Yang iman berlepas diri dari yang kafir, dari mereka yang tidak beriman. Maka dia kembali kepada keluarganya, kepada kaumnya, yakni orang-orang beriman, masrurah, dalam keadaan dia gembira. Atas apa yang telah diputuskan oleh Allah kepadanya. Mendapatkan jannatun na'im. Jannah yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Maka kita berdoa, kita berharap Allah menja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami termasuk dari penduduknya jannah. Amin ya rabbal alamin. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian setelah itu Allah berbicara tentang golongan sebaliknya. Pada ayat yang ke-10. Wa amma man utiya kitabahu. Amma. Apa maknanya? Sedangkan, adapun. Amma. Dan adapun. Man utiya. Orang atau hamba yang diberikan. Kitabahu. Kitabnya. Catatannya tadi. Wara'a dhahrih. Wara' artinya khalf, yakni belakang. Dhahr artinya punggung. Wara'a dhahri dari arah belakang punggungnya. Naam. Menunjukkan pemberian yang menunjukkan kebinasaan yang akan dia dapatkan. Naam. Diberikan catatan tadi wara'a dhahri. Bagaimana ketika dia menerima dengan cara tadi, diberikan dengan cara catatan dengan cara tadi, fasaufa yad'u subura, maka kemudian dia akan berteriak, saufa, dia kelak nanti yad'u, yad'u itu memanggil, atau bisa jadi berteriak, subura, dia menyatakan celaka aku. 6. Fasaufa yad'u subura, dia berteriak-teriak meminta tolong. Karena bakalnya dia sengsara bukan dalam waktu sementara tetapi seterusnya, abadan, selama-lamanya yang tidak ada akhirnya. Sehingga dia meminta tolong, berteriak. 6. Yad'u subura wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan, dijebloskan, yausla, dijebloskan, dimasukkan, dijerumuskan, sa'ira, ke dalam an-nar. An-nar, salah satu namanya adalah sa'ir, artinya menyala-nyala. Sifat dari an-nar tadi, sa'ira, yakni menyala-nyala apinya tadi. Menunjukkan semakin panasnya. Orang-orang yang dibakar di dalamnya, wa yasla sa'ira wal iyadu billah. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dia kana, dia di waktu itu, di waktu di dunia, fi ahlihi masrura, bergembira, masrur, fi ahli, pada kaumnya. Tapi kaumnya di sini, ahlihi di sini bukan ahlihi yang dimaksud pada ayat yang ke-9. Tapi ahli di sini kaumnya dari kalangan kuffar. 6. Tadinya dahulu dia bergembira, bersenang-senang selama di dunia, lupa dengan ayat-ayat Allah, mendustakan terhadap ayat Allah, sehingga dia layak untuk mendapatkan balasan yang seperti itu. Innahu kana fi ahlihi masrura. 6. Bisa membedakan ya, ayat yang ke-9 dengan ayat yang ke-13. 6. Innahu dhanna allai yahur, sungguhnya dia dhanna, apa dhanna? Menyangka, mengira, allai yahur, tidak akan kembali. Lan dimaknakan pula tidak akan. Yahur artinya yarji'. Sinonim dari kata yahur adalah yarji'. Pendapat sebagian salaf, kata yahur itu adalah kalimatun bil habasyiyah, bahasa Habasyi. 6. Bahasa orang-orang Ethiopia, yahur, yang semakna dengan kata yarji. Yarji itu adalah kembali. 6. Seperti perkataan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ma kuntu adri ma yahur. Ya. Aku tidak mengetahui ma yahur. 6. Apa maknanya yahur? Hatta sami'tu a'rabiyyah tad'u bunayyat bunayyah laha. Sehingga sampai aku mendengar ada seorang perempuan badui memanggil putrinya. Huri. Artinya apa? Kembalilah. Artinya irji'i. Karena yang dipanggil perempuan jadilah irji'i. Kalau yang dipanggil laki irji'. 6. Sehingga huri adalah semakna dengan kata irji'i ilayya, kembalilah, pulanglah kepadaku. Nah, ini kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bukti lain doa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal huri ba'dal kur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hur. Apa al hur? Tadi disebutkan kembali. Ba'dal kur, setelah al kur. Al kur itu adalah kekurangan. Ya. Al-Qur maknanya adalah ziyadah. Al-Qur artinya adalah ziyadah, tambahan. Artinya apa doa tadi? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kembali kepada kekurangan. Ba'dal-Qur, setelah aku mendapatkan tambahan. Aku berlindung kepadamu dari kekufuran setelah engkau berikan keimanan. Aku berlindung kepadamu dari perkara-perkara dalalah, perkara-perkara yang menyimpang setelah engkau berikan hidayah kepadaku. Ini sebagai salah satu bukti lagi bahwa al-hur artinya yarji', yakni kembali. Nah, kembali kepada ayat ke-14, innahu dhanna Allayyahur, sungguh dia mengira. Siapa yang mengira tadi? Orang yang telah Allah jeblaskan ke dalam sa'ir tadi, telah mengira Allayyahur. Nah, bahwa dia tidak akan kembali. Nah, sungguh dia di dunia bergembira dengan golongannya, dengan kufar. Dan sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali. Dia tidak akan kembali kepada Allah. Dia menganggap bahwa hidup ini cukup hidup ini saja. Setelah mati, tidak ada hari berbangkit, tidak ada kehidupan kembali. Setelah kematiannya. Dia sangka seperti itu. Dhanna allayyahur. Berarti dia mengingkari terhadap hari berbangkit. Dan demikianlah kondisi orang-orang kufar. Dia senang-senang, foya-foya, menuruti terhadap segala maunya, hawa nafsunya. Dia kira mumpung masih hidup. Dia kenyangkan, dia puaskan apa saja yang diinginkan. Dia kira bahwa hidup ini cukup sekali. Hidup hanya ini saja. Setelah itu kemudian tidak akan ada berbangkit. Apalagi dia tidak meyakini terhadap kehidupan proses di akhirat kelak. Inilah sangkaan orang-orang yang seperti itu. Maka Allah katakan, innahu dhanna allayyahur. Dia menyangka bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah. Maka apa yang Allah jawab? Bala. Tidak seperti itu. Tidak seperti sangkaan mereka. Inna rabbahu kana bihi basira. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu basirah. Allah subhanahu wa ta'ala itu melihat, maha melihat terhadap apa yang diperbuat oleh setiap hambanya. Disebutkan dalam tafsir Qurtubi rahimahullah, inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Rabbnya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, kana bihi basira. Allah jalla wa ala itu maha melihat, selalu melihat. Apa penafsirannya? Qabla an yakhluqahu. Allah itu melihat sebelum dia diciptakan. Aliman bi anna marji'ahu ilaih. Allah itu tahu bahwa kembalinya itu nanti ke sana. Naam. Sehingga Allah sebutkan salah satu sifatnya di penghujung ayat ke-15 ini dengan basira. Kenapa Allah sebutkan salah satu sifatnya di sini dengan basirah? Sebagaimana pembahasan semalam, bahwa beriman terhadap tauhid al-asma wa sifat, sekian banyak nama dan sifat Allah dalam Al-Quran, sering kita dapat di penghujung ayat diakhiri dengan salah satu atau beberapa nama dan sifat Allah, tentunya ada kaitannya dengan konteks yang sebelumnya. Maka mengapa Allah gunakan di sini dengan salah satu sifatnya, yakni basirah? Karena Allah itu maha melihat, maha tahu tentang nasibnya sebelum dia diciptakan. Naam. Inna rabbahu kana bihi basira min yaumi khalqihi ila an ba'athahu. Dari semenjak dia diciptakan sampai dia dibangkitkan. Allah itu basira. Ada pula yang menafsirkan aliman bima sabaqa lahu minasyaqa wassa'adah. Allah itu aliman, Allah itu tahu terhadap apa yang tercatat sebelumnya. Minasyaqa wassa'ada. Apakah dia nanti, manusia ini, si fulan ini nanti tergolong asyaqa, orang yang sengsara, termasuk ahli nar, ataukah as-sa'ada? Ataukah dia justru menjadi ahlus sa'ada, orang yang berbahagia, termasuk ahlul jannahnya. Allah itu aliman. Bima sabak. Maha tahu terhadap apa yang tercatat. Maka itu korelasi atau hubungannya, apa sebab Allah pakai sifat dan namanya dengan basira. Paham tum? Bala inna rabbahu kana bihi basira. Selanjutnya ayat yang ke-16, fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq. Maka kata Allah, aku bersumpah. Uqsim, aku bersumpah. Kita bertanya, kalau maka bagaimana dengan huruf la sebelumnya? Nah, maka sebagaimana telah diterangkan bahwa la di situ bukanlah nafiyah. Bukan berarti peniadaan, bukan berarti tidak. La uqsim bukan berarti aku tidak bersumpah, tidak. Tetapi apa? Sebagaimana yang dijelaskan, la di situ apa? Untuk menarik perhatian. Hati-hati. Nah, maka ada beberapa bentuk la, tidak harus nafiah seterusnya. Maka Allah gunakan seperti ayat ini, la di situ bukanlah nafiah, tetapi dengan maksud, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, untuk menarik perhatiannya. Agar hamba terfokus dengan apa yang Allah akan sampaikan berikutnya. Kira-kira apa di surat ini atau ayat ini saja hal yang semisal? Apakah ada di ayat yang lain atau surat lain? Siapa yang bisa menjawab? 6. Coba disebutkan di surat apa itu? Ada 4, kalau tidak salah buktinya. Yang pertama dalam surat Al-Balad. 6, sebutkan Pak. Fala la uqsimu. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini, yakni Makkah. Di situ ada huruf la. Bukan berarti tidak, tetapi untuk menarik perhatian. Bukti yang kedua, surat Al-Qiyamah, ayat yang pertama. Ada yang bisa menyebutkan? La uqsimu biyaumil qiyamah. Maka la di situ bukan berarti tidak, tetapi untuk menarik perhatian. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah demi hari kiamat, kata Allah. Bukti yang ketiga, pada surat Al-Ma'arij, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-40. Bagaimana bunyinya? Fala uqsimu برب المشارق فلا أقسم, maka sungguh aku bersumpah kata Allah, برب المشارق, demi Rab arah timur. Naam. Maka la di situ bukan nafiah. Bukti satu lagi pada surat Al-Haqqah ayat yang ke-38. Maka bisa dibubuhkan di dalam catatan surat dan ayat-ayat yang telah disebutkan tadi. Al-Balad ayat yang pertama, Al-Qiyamah ayat yang pertama, Al-Ma'arij ayat yang ke-40, Al-Haqqah ayat yang ke-38. Fala uqsimu bima tubsirun, maka aku bersumpah, bima tubsirun, dengan apa yang kalian lihat. Kembali kepada ayat ke-16, fala uqsimu bisyafaq, aku bersumpah kata Allah dengan asyafaq. 6. Apa makna asyafaq? Cahaya merah di waktu senja. 6. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa asy-syafaq adalah warna merah yang muncul setelah terbenamnya matahari, yakni setelah maghrib. Maka suasana di atas kita namanya asy-syafaq karena kemerah-merahan. Yang kalau itu sudah hilang, berarti masuk waktu Isya. 6. Warna atau cahaya yang seperti ini dinamakan asy-syafaq, yakni warna merah yang muncul setelah terbenamnya matahari, dan ini pendapat jumhur para ulama. Ada yang berpendapat lain bahwa asy-syafaq itu jika telah hilang warna putih. Kapan hilangnya warna putih? Setelah hilangnya warna merah sekitar setengah jam. Ada pendapat seperti itu, tetapi yang dikuatkan adalah pendapat yang pertama tadi. Pendapat jumhur. 6. Para ulama menyatakan bahwa asy-syafaq warna merah. 6. Yang jika menghilang, maka telah masuk waktu Isya dan telah keluar waktu Maghrib. Allah Jalla wa'ala sebutkan, Fala uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah dengan waktu tersebut, kata Allah. Wallayli wa ma wasaq. Dan aku bersumpah pula dengan waktu malam, al-layl. Wama wasaq, wama wasaq, dan apa-apa yang menyelubunginya, yang meliputinya, itu dikatakan wama wasaq. Dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wama wasaq artinya apa yang dikumpulkan, apa yang dia kumpulkan. Disebutkan dalam bahasa bahwa wasak artinya yang dikumpulkan. Kenapa malam disifatkan dengan itu? Karena malam mengumpulkan binatang buas, singa dan yang lainnya. Berkumpul ketika sudah datangnya waktu malam. Sebagian yang lain menyatakan dikumpulkan tadi sebagai isyarat bahwa manusia akan dikumpulkan nanti. Sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Wallayli wa ma wasaq. Berikutnya ayat ke-18. Wal qamari idha tasaq. Allah setelah bersumpah dengan asy-syafaq, Allah setelah bersumpah dengan al-layl, Allah setelah maka di sini Allah bersumpah dengan al-qamar. Kenapa al-qamar? Idza tasaq. Apabila ittasaq. Makna sederhananya purnama. Makna detailnya jika berkumpul cahayanya dan sempurna. Kondisi al-qamar, kondisi bulan idza tasaq ketika sudah terkumpul cahayanya, yang itu terjadi pada purnama Lailatul Badr. Yang mana al-qamar sebagai tanda datangnya malam hari. Wal-laili wa ma wasaq wal-qamari idza tasaq. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Ayat berikutnya ke-19 Allah menyatakan latarkabunna, sungguh kalian akan melalui tabaqan an tabaq, tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan ini. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Naam. Kata latar kabunna, kita mungkin pernah mendengar apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, latar kabunna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Latar kabunna, benar-benar kalian akan menunggangi, benar-benar kalian akan mengikuti, ya, atau terseret sunan, sunnah-sunnah, atau cara-cara mangkana qablakum, generasi sebelum kalian. Shibron bishibrin, sejengkal demi sejengkal. Diro'an bidiro'in, sehasta demi sehasta. Ya, tidak terasa tadinya cuma sedikit, kemudian tambah lagi, lebih lebar lagi, lebih besar lagi, terus. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta lau dakhalu, sampai jika mereka itu masuk juhra dabbin, lubangnya apa biawak, la dakhaltumu, niscaya kalian pun kaum muslimin akan terseret atau mengikutinya. Latarkabunna sunana man kana qablakum, man qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Ketika Nabi menyatakan ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu orang Yahud dan Nasara? Maka apa jawaban Nabi? Faman. Jawaban Nabi, faman, maka siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, maka siapa lagi yang ditiru oleh sebagian kaum muslimin dengan cara-cara mereka sehingga menyeret mereka kepada tingkah laku dari perangai mereka sehingga mereka terpuruk mengikuti ajaran mereka. Nah, ini salah satu hadis yang menyebutkan di sana latar kabunna. Maka demikian pula pada ayat ke-19 ini, latar kabunna, sungguh benar-benar kalian akan melalui tabaqan an tabaq, tingkatan demi tingkatan. Maka tingkatan atau keadaan itu ada 4 kondisinya. Sudah disebutkan 2 pada kajian yang lalu. Kondisi yang pertama, kondisi zaman yang berubah. Zaman itu apa? Waktu. Nah. Sebagai bukti, dalam surat Al-Imran ayat yang ke-140, Allah menyatakan, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Watilkal ayyam, dan di masa dan padanya hari-hari, nudawiluha, kami gilirkan, kami pergantikan bainan nas di antara manusia. Ada giliran, ada gilirannya. Ada saatnya senang, ada saatnya susah. Nah, tidak mungkin seseorang susah terus dan tidak mungkin senang terus. Pasti di sana ada silih berganti. Yang kedua, kondisi terkait dengan tempat. Maka tempat pun terasa buat kita begitu sebentar. Hari ini kita berada di satu hari dari salah satu sepekan, kemudian ketemu hari yang sama pula di pekan yang berikutnya dalam keadaan seperti baru saja kemarin. Nah, demikian pula apa yang berlangsung di dunia ini akan bertemu dengan akhirat bukan waktu yang lama tetapi sangatlah sebentar. Nah, sebagaimana kondisi orang-orang yang telah dikuburkan kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka terasa sebentar sekali berada di kubur padahal sudah sekian puluh atau sekian ratus tahun mereka ada di dalamnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ungkapkan bahwa di dalam kubur itu sebagai tempat untuk singgah. Ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sehingga kalian zurtum, kalian berkunjung al-maqabir ke dalam kubur. Maka kubur bukan persinggahan terakhir dan ini perkataan yang salah. Istilah seperti itu yang diucapkan oleh sebagian manusia, tetapi kubur adalah tempat kita singgah sementara, kemudian setelah itu akan melalui proses di akhirat. Yang penentuan terakhirnya tempat tinggalnya imma fil jannah wa imma fil nar, apakah dia di surga ataukah dia di neraka. Berikutnya kita melangkah pada yang ketiga tentang kondisi atau keadaan badan. Kalau kita tahu pada kondisi yang pertama terkait dengan zaman, yang kedua terkait dengan tempat, maka yang ketiga terkait dengan badan. Maka manusia jalani kehidupannya tahapan demi tahapan. Tidak kemudian dia langsung besar, tapi dia mengalami proses masa yang masih kecil, bayi. Yang kalau kita mau kumpulkan tangan sama kakinya bisa, karena badannya masih lemas, karena dia masih kecil, bayi. Tapi dia tidak bayi terus, kemudian akan berkembang. Ya, engkau akan gendong. Nah, kemudian tadinya lemah, dia tidak lemah terus, kemudian dia akan berkembang menjadi kuat. Terus berjalan secara pelan-pelan sampai dia jadi pemuda yang kuat. Yang kemudian nanti kekuatan itu sudah sampai puncaknya akan balik menuju kepada kelemahan. Sudah mulai tambah umurnya, akan berkurang pula kekuatannya, kembali kepada kelemahan. Mulai muncul sakit ini, sakit itu, tadinya masih sehat, seger, masih muda, sudah mulai umur angka sekian, maka mulai ada penurunan. Terus tambah umur, tambah lemah. Tadinya lemah, naik memuncak jadi kuat, kemudian dari kuat nanti akan kembali kepada kelemahan. Itulah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ingatlah pada surat Ar-Rum ayat ke-54. Ar-Rum ayat ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah jalla wa ala telah ciptakan kalian dari lemah, keadaan lemah, dha'f. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah Allah jadikan setelah lemah tadi quwwah, kalian jadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fah. Kemudian setelah kuat nanti kalian akan kembali kepada dha'fah, kembali kepada kelemahan. Wa syaibah. Syaibah. Apa syaibah? Tua, beruban. Mulai. Nah, tadinya masih polos rambutnya hitam semua, mulai muncul rambut berubah, jenggotnya berubah, nah tanda. Nah, Allah yang menyatakan demikian. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha. Allah jalla wa ala ciptakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Dialah maha mengetahui lagi maha kuasa. Kondisi yang keempat terkait dengan hati. Terkait dengan hati. Maka siapa yang tahu kondisi hati kita? Maka kondisi hati adalah nikmat dan musibah. Bisa jadi nikmat dan bisa menjadi musibah. Karena hati manusia di antara jari-jemari Ar-Rahman. Yang mana Allah Jalla wa'ala berkehendak untuk membolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah Jalla wa'ala berkehendak untuk menyesatkan dia. Dan Allah berkehendak untuk memberikan hidayah. Maka dituntunkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Allahumma muqallibal qulub. Atau ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tetapkan, kokohkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Karena tidak ada jaminan bagi seorang pun terhadap hatinya. Karena hati berbolak-balik. Sehingga dalam bahasa Arab dinamakan qalb, qalbu. Qalb itu artinya ya taqallab. Ya, berbolak-balik. Sebagaimana kata tadi, ayat yang sebelumnya kita bahas, wayanqalibu. Wayanqalibu. Dari kata qalb, wayanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Naam, al-qalb karena berbolak-balik, tidak kemudian anteng begitu saja. Berarti ada yang menunjukkan yang mempengaruhinya. Sekian faktor yang mempengaruhinya. Naam, maka kita yang meminta adalah supaya dikokohkan hati tadi di atas iman, di atas tauhid, istiqamah, di atas al-haq. Sampai kita mengakhiri dunia ini. Maka yang namanya hati terkadang bergantung kepada dunia. Ya. Bergantung dengan dunia. Terkadang bergantung dengan sedikit dari dunia. Terkadang bergantung dengan harta dan akhirnya menjadi keinginannya yang terbesar. Terkadang juga hati itu bergantung dengan wanita dan wanita menjadi keinginannya yang terbesar. Terkadang hati itu bergantung dengan tempat tinggal, istana yang menjadi tempat tinggalnya. Kemudian pada akhirnya menjadi keinginannya yang terbesar. Terkadang pula kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bergantung dengan kendaraannya, dengan mobilnya, dan kemudian menjadi keinginannya yang terbesar. Terkadang pula selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala, dan terkadang pula bergantung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia melihat bahwa dunia semuanya adalah sarana untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dia taat kepada Allah. Sehingga orang yang kondisinya seperti ini, dia bergantung kepada Allah. Naam, dia jadikan dunia tadi sebagai pelayan. Naam. Dia berusaha posisikan dunia tadi sebagai pelayan. Karena dunia itu diciptakan untuknya dan bukan dunia yang memperbudaknya. Jangan sampai keliru atau kemudian dibalik. Maka jadikan dunia ini sebagai sarana untuk, sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah. Untuk mengantarkan semakin dekat dan taat kepada Allah. jangan kemudian kita diperbudak oleh dunia. Nah, digambarkan oleh beliau selanjutnya, engkau lihat bagaimana para pencari dunia, mereka itu melayani dunia. Nah, mereka lah yang telah membuat diri mereka capek untuk mendapatkannya. Perlu perjuangan kan cari dunia itu. Merintis dari awal, dikumpulkan sedikit-sedikit, kemudian jadi berkembang, kemudian jadi besar, bertambah, dan sebagainya. Dia sudah capek. Nah, untuk itu. Untuk mendapatkannya. Tapi orang-orang yang mencari akhirat menjadikan dunia sebagai pelayan. Dan dunia melayani mereka. Sehingga mereka tidaklah mengambil dunia tadi kecuali dari jalan keridhaan Allah Jalla wa'ala. Dan tidak menggunakannya kecuali pada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka jadikan dunia sebagai pelayan baik di dalam mencarinya maupun dia di dalam menyalurkannya. Tapi berbeda kondisinya, kata beliau, pencari dunia yang mereka capek karenanya, mereka tidak tidur di malam hari. Nah, untuk meneliti catatannya, meneliti ceknya, mengecek pengeluarannya, mengecek apa yang telah dia belanjakan, mereka mengecek apa yang telah mereka dapatkan, dan apa yang telah dibelanjakan. Nah, sudah capek seperti itu. Nah, kemudian membuat semangat ketaatan kepada Allah tadi semakin menurun. Nah, itu berarti dia diperbudak oleh dunia. Sholatnya terlambat. Tidak lagi kelihatan di masjid. Atau kadang-kadang tidak istiqomah di saat dulu dia belum mendapatkan dunia yang banyak. Tapi beda dengan orang yang menjadikan dunia sebagai pelayan yang baik. Apa yang dia punyai dari dunia yang Allah berikan sebagai sarana membantu, mendukung ketaatannya dia kepada Allah. Tidak disetir oleh dunia. Tapi dunia dia atur, bukan dunia yang mengaturnya. Maka orang yang tenang, yang Allah jadikan rezekinya terasa cukup, yang dengannya dia tidak meminta-minta kepada manusia, dia qanaah, dia cukup rezekinya, dia pakai itulah yang dia syukuri. Yang penting anak istri bisa makan yang halal, bisa taat, bisa ta'lim, bisa memfokuskan maksimal kepada kitabullah, kepada sunnah, maka barokah yang seperti ini. Dibandingkan ketika dia diperbudak oleh dunia, terlantar. Istrinya, kemudian anak-anaknya tidak bisa taat kepada Allah secara maksimal. Dan kemudian, dan yang lain-lainnya. Maka orang yang tenang, yang Allah jadikan rezekinya terasa cukup, dengannya dia tidak, yang penting tidak minta-minta kepada manusia, yang dengannya dia tidak merasa susah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Inilah orang yang dunia melayaninya. Maka jadilah kita dunia yang melayani kita, bukan kita yang melayani dunia. Inilah keadaan hati, kata beliau, karena keadaan hati merupakan yang terbesar dari empat keadaan tadi. Peran itu dipegang yang nomor empat. Zaman, demikian pula tempat maupun juga badan. Semua kembali fokusnya pada perkara yang keempat. Maka nasihat oleh beliau, dari beliau wajib kepada kita semua untuk melihat kembali hati kita setiap saat. Nasihat beliau rahimahullah menyatakan agar kita introspeksi terus. Tidak ada kata berhenti untuk ngecek hati kita setiap saat. Setiap saat itu maksudnya bagaimana? Setiap detik. Kemanakah engkau wahai hati akan berpaling? Ketika hati sudah mulai mengarah kepada penyimpangan, hati-hati. Kepada hati ketika sudah mengalihkan perhatian ketaatan kepada Allah, hati-hati. Maka tugas bagi masing-masing untuk mengecek perhatian terhadap hati kita. Kenapa engkau menoleh ke kanan? Kenapa engkau menoleh ke kiri? Kemana engkau pergi? Kenapa engkau berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala? Sudah kita berusaha maksimal seperti itu kepada hati kita masing-masing, syaitan tidak henti-hentinya terus meneropong kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, terus agar hamba tadi gagal, agar hamba tadi terpleset. Nah, syaitan berjalan di aliran darah anak cucu Adam dan mengalahkan banyak manusia dan ternyata apa? Berhasil. Berhasil apa tidak? Sudah banyak yang taat apa sudah banyak yang sebaliknya? Banyak yang sebaliknya, yang taat hanya sedikit. Menunjukkan keberhasilan apa namanya target dari syaitan. Nah, hingga manusia tadi berpaling dari sholatnya yang merupakan modal setelah dua kalimat syahadat. Perhatikan sholat. Kalau sholat sudah keteteran, hati-hati perkara lainnya. Sholat urutan keberapa? Kedua dari rukun Islam. Sebelum ibadah yang lainnya. Terletak setelah pondasi dua kalimat syahadat. Setelah itu amalan yang terdepan. Amalan yang kontinu setiap hari bukan hanya sekali. Yang diletakkan oleh Allah pada rukun tadi adalah as-salat. Sholat. Nah. Kalau ini sudah dikorbankan, apalagi kepada perkara lainnya. Maka engkau dapati orang yang sholat, hatinya pergi ke kanan dan ke kiri. Sampai dia keluar dari sholatnya dalam keadaan dia tidak paham sedikit pun dari apa yang dia ucapkan di dalam sholat. Nah. Kemudian kata beliau, banyak orang menyatakan, katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mana janji Allah? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Mana katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Maka jawablah kata beliau, wahai saudaraku, apakah sholatmu adalah sholat yang benar? Ketika engkau mulai takbir, engkau membuka untuk dirimu pintu was-was yang tidak ada habisnya. Jadi apakah engkau benar-benar melakukan amalan sholat? 6. Engkau laksanakan sholat dengan badanmu, dengan tubuhmu, tetapi tidak dengan hatimu. Maka disebutkan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha nisfaha rubu'aha thuluthaha usyruha khamsuha. 6. Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan Syekh Al-Albani rahimahullah menilainya hasan. Sungguhnya engkau tidak mendapatkan dari sholatmu kecuali engkau ingat darinya setengahnya. Engkau ingat darinya seperempatnya. Engkau ingat darinya sepertiganya. Engkau ingat darinya sepersepuluhnya. Dan engkau ingat, hanya ingat seperlimanya. Maka kondisi orang-orang sholat tadi berbeda-beda prosentasenya. Ada yang maksimal, ada yang setengah-setengah, ada yang kurang dari targetnya. Ya. Maka empat perkara tadi yang terbesar adalah kondisi hati. Berikutnya ayat yang ke-20. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Maka mengapa mereka itu tidaklah beriman? Fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka itu tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka itu tidak mau bersujud. Ya. yakni mereka tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud di sini maknanya tunduk kepada Allah. Tidak mau mengikuti apa-apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, ketika dibacakan Al-Quran, zadathum imana. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat itu menambah keimanan mereka. Ayat ini pada surat Al-Anfal ayat yang kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, fama lahum la yu'minun, maka mengapa mereka tidaklah mau beriman? Hadza fakathirun minan nas la yu'minun. Fakathirun minan nas la yu'minun. Inilah kondisi banyak dari manusia itu tidak mau beriman. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Jika dibacakan Al-Quran kepada mereka, la yasjudun, maknanya la yakhda'una lil-Quran. La yakhda'un, mereka tidak mau tunduk lil-Quran, kepada Al-Quran. Wa la yungqaduna li'awamirih wa nawahihi. Dan mereka tidaklah mau terikat terhadap perintah-perintahnya dan pula larangan-larangannya. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Ayat berikutnya ke-22. Bahkan alladzina kafaru, orang-orang yang kafir tadi, yukadzibun, mendustakan. Mendustakan terhadap ayat-ayat Allah. Pendustaan mereka terhadap apa yang dibawa pula oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. 6. Maka orang yang jujur adalah mesti akan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jika itu belum bisa dilakukan, maka belum sempurna kejujurannya. 6. Sehingga Allah Jalla wa'ala sebutkan tadi, balil ladzina kafaru yukadzibun. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yu'anidunal haqqa ba'dama tabayyana. Yu'anidunal haqqa, mereka menentang al-haq. Ya, ba'dama tabayyan, setelah jelas baginya. Fala yastaghrib adamu imanihim wa adamu inqiyadihim lil-Qur'an. Fala yastaghrib, maka sungguh sesuatu yang tidak aneh, adamu imanihim, tidak adanya keimanan mereka, wa adamu inqiyadihim, dan tidak adanya kepatuhan atau keterikatan lil-Qur'an, terhadap Al-Qur'an. Kenapa sampai itu terjadi? Karena yu'anidunal haq, karena mereka menentang al-haq. Enggan untuk menerima al-haq. Fa innal mukadziba bil haqqi inadan la hilah fihi. Karena kata beliau, orang yang mendustakan terhadap al-haq, La hila fihi. Naam. Dengan pembangkangannya tadi, maka tidak ada tempat mengelak baginya. La hila fihi, tidak bisa dia mengelak darinya. Fa innal mukadziba bil haqqi inadan la hila fihi. Karena orang yang mendustakan terhadap al-haq dengan dalam bentuk membangkang, maka tidak ada tempat mengelak baginya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bima yu'un. Ayat berikutnya ke-23, dan Allah Jalla wa'ala itu lebih tahu bima yu'un. Bima yu'un artinya bima ya'malunahu, dengan apa yang mereka perbuat. Wa yunwunahu sirran, dan apa yang mereka niatkan secara rahasia, secara tersembunyi, sir. Allah itu bima yu'un tahu. A'lamu bima yu'un. Fallahu ya'lamu sirrahum wa jahrahum. Allah tahu apa yang tersembunyi dan apa yang tampak pada mereka. Wa sayujazihim bi'a'malihim. Dan Allah akan nantinya membalasi terhadap amalan-amalan mereka. Walihada qala, maka oleh karenanya Allah Jalla wa'ala menyatakan pada kelanjutannya ke-24, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka sampaikan kabar gembira kepada mereka itu, bukan kabar gembira yang enak, tetapi bi'adzabin alim, dengan azab yang alim. Alim artinya pedih, azab yang keras. Bukan pakai ain, alim, kalau pakai ain, tahu, maha tahu. Tapi alim pakai alif, alim adalah azab yang pedih, azab yang keras. Fabashirhum bi'azabin alim, maka sampaikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Nah. Di situ Allah Jalla wa'ala menggunakan kata basyara. Maka kata perintahnya basyir, basyara, yubasyiru, basyir. Kabarkan dengan kabar gembira. Maka kulit dalam bahasa Arab dikatakan basyarah. Ya, kulit dalam bahasa Arab dikatakan apa? Basyarah. Seperti hadis yang berkaitan dengan larangan bagi yang berkurban untuk memotong rambutnya, memotong kulitnya, dan mengupas kulitnya. Jika telah memasuki 10 awal Dzulhijjah, fala yamassa min sya'rihi wa adfarihi wa basyaratihi. Maka hendaklah dia jangan menyentuh, artinya jangan memotong rambutnya dan memotong atau mengerat kukunya. Dan jangan pula dia mengupas kulitnya. Maka kenapa Allah sebutkan dengan kata basyir? Karena azab itu menyentuh kulit. Nah, azab tadi adalah menyentuh terhadap kulit. Sehingga dengan menyentuhnya terasa keseluruhan tubuhnya. Nah. Fabashirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kabar gembira dengan azab yang pedih. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah wa summiyat al-bisyarah bisyarah li'annaha tu'thiru fil basyarah. Dikatakan basyar, bisyarah tadi, karena mempengaruhi pada kulit. Sururon au ghamma, baik dalam keadaan gembira maupun dalam keadaan dia susah. Nah, orang kalau gembira kan terasa pula, berimbas pula kepada kulitnya ya, kepada tubuhnya, semangat, nah, cerah dia, terbuka pori-porinya. Beda orang yang susah, terkerut, berkerut pula, tertutup pula pori-porinya dan sebagainya. Nah, maka itu yang menjadi alasan pula mengapa dikatakan al-basyarah dengan bisyarah. Li'annaha tu'tir fil basyarah sururan au ghamma. Fahadihi halu aktarin nas. Fahadihi halu aktarin nas. Inilah kondisi keadaan mayoritas manusia. Apa kondisinya? At-takdzib bil Qur'an. Mendustakan terhadap Al-Qur'an. Kalau sudah kesimpulannya seperti ini, maka jangan heran kalau banyak yang kufur. Kalau banyak yang tidak mau beriman, kalau banyak yang mendustakan. Karena memang halu aktsarin nas, kondisi mayoritas manusia. Tapi kita tidak boleh pesimis. Kita diperintahkan untuk mendakwahkan al-haq. Sehingga menghibur kepada kita kalau ternyata banyak yang menolak, banyak yang tidak mau. Nah, harapan kita mau semua, iman semua. Kita tidak pakai dakwahi mereka kalau Allah takdirkan iman, iman semua. Tapi Allah jadikan ladang bagi hambanya untuk mendapatkan ajar melalui upaya dakwah. Bagaimana mikirkan supaya dia dapat petunjuk. Bagaimana ini. Usaha-usaha tadi tidak sia-sia. Tetapi apa? Ada nilainya. Tidak pakai usaha kamu kalau Allah tunjukkan dia mau beriman. Langsung beriman. Tapi sengaja dibalik itu semua. Agar hamba tadi berlomba-lomba dalam upaya peluang mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mayoritas keadaan kebanyakan manusia demikian. Wa adamul imani bih. Dan mayoritas manusia itu tidak iman kepada Al-Quran. Wa minan nas fariqun hadahumullah. Dan ada manusia fariqun segolongan hadahumullah. Yang Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk. Fa amanu billah. Maka mereka beriman kepada Allah. Wa qabilu ma ja'at hum bihir rusul. Dan mereka menerima apa yang dibawa, disampaikan oleh para rasul. Alaihimussalatu wassalam. Fa amanu wa amilus salihat. Maka mereka jadilah beriman dan kemudian merespon. Setelah dia beriman, Pak, beramal soleh. Tidak berhenti beriman saja, tetapi tidak ada wujudnya. Maka wujudnya tadi adalah amal soleh. Maka beriman dan beramal soleh. Fahaula, maka buat mereka, sebagaimana akhir ayat, lahum ajru ajrun ghairu mamnun. Maka buat mereka itu pahala ghairu mamnun. Yang tidak mamnun. Mamnun artinya maktu'. Maktu artinya terputus. Ghairu mamnun, tidak terputus. Lahum ajrun ghairu mamnun. Buat mereka pahala yang tidak terputus. Bal huwa ajrun daim. Bahkan dia pahala yang daim. Pahala yang kontinu. Mimma la aynun ra'at. Wala udhunun sami'at. Wala khatarun ala qalbi bashar. Yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'ah. Dan tidak pula pernah didengar oleh telinga. Dan tidak pula pernah terbetik oleh hati manusia. Pahala yang terus menerus tadi apa? Apa? Pahala yang terus menerus itu apa? Lahum ajrun ghairu mamnun. Jannah. Nah, maka jannah itu mimma la'ainun ra'at belum pernah mata ini memandang selama di dunia bentuk nikmatnya jannah itu, karena saking jauh lebih besar. Belum pernah telinga ini mendapatkan cerita yang bisa dikiaskan, digambarkan bagaimana indahnya apa yang pernah kita lihat, kemudian dibandingkan jannah belum ada apa-apanya. Bahkan tidak pernah terbetik oleh hati manusia. Menunjukkan betapa besarnya kenikmatan Jannatul Na'im. Semoga Allah Jalla wa'ala golongkan kita sebagai penduduknya. Dan Allah masukkan kita ke dalamnya dengan kenikmatan yang besar selama-lamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah tuntasnya pembahasan dari tafsir surat Al-Insyiqaq. Lebih dan kurangnya 6. Jika ada kekurangan dan kelemahan, itu semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Semoga kita bisa beramal dengan mengetahui ayat-ayat yang telah Allah beritakan, telah sampaikan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.